Biasanya macam mana? Simpul dia dah buka lah. Masya. Tuan-tuan yang berdiri, yang berjalan, insyaAllah minta tuan-tuan duduk insyaAllah. Masih lagi ada orang berjalan-jalan. Salah tuan-tuan. Tadi pun kita muzakarah mengenai kerja ini, dan sekarang pun insyaAllah kita akan sambung lagi muzakarah mengenai kerja ini. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ki taraf se dono sabqat ke liye deen lekar aaye, mardon ke liye bhi aur auraton ke liye. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bawa agama untuk dua-dua golongan, lelaki dan juga untuk wanita. Aur woh mehnat jis mehnat se deen zinda hota hai, zindagi ke andar aata hai, khelta hai, us mehnat ke liye dono tabqat ko qabool kiya gaya. Jadi usaha yang mana dengan usaha itu agama akan hidup, agama akan sebar. Dan untuk usaha ini pun Allah Taala telah terima dua-dua golongan ini. دونوں طبقات کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے کر دین کی محنت سکھائی. مگندہ صلی اللہ علیہ وسلم telah ajar usaha agama dengan bawa dua-dua golongan ini bersama-sama. Kerana یہ امت مجموعہ ہے مردوں کا اور عورتوں کا. Karena umat ini terdiri daripada lelaki dan juga wanita. دونوں طبقات میں محنت ہونا ضروری ہے. Dan penting usaha kena jalan dia dalam dua-dua golongan ini. Jadi dua tabqat ko saath lekar mehnat ki. Jadi usaha tilagwan bersama-sama dengan dua-dua golongan ini. Sari tafsil us mehnat ki tarikh mein maujood hai dan terperinci terdapat dalam sejarah, dalam tarikh dan macam mana usaha dibuat di dua-dua golongan ini. 13 tahun mehnat ke Makkah Mukarramah ke. 13 tahun usaha dibuat di Makkah Mukarramah. مدینے میں جا کر محنت پوری ہوئی 10 سال مدینے کے مسہلی تلا دی سمپورنکان دی مدینہ سلام 10 تاو دونوں طبقات میں مردوں میں عورتوں میں پورا دین کامل دین تین زندگی کے اندر آیا نان اگاما یہ سمپورن تلا وجود تلا ہدوب dalam dua-dua golongan lelaki dan wanita. مدینے کے ہر گھر کے اندر دین پر چلنے کا ماحول ہونا. Setiap rumah di Madinah ada mahol untuk amalkan agama. Sahabiyat ke zindagiyon ke andar pura-pura din sahabiyat ke zindagiyon ke andar maujood. Dan agama yang sempurna ada dalam kehidupan sahabiyat. Pura din sahaba ke zindagiyon ke andar. Dan agama yang sempurna ada juga dalam kehidupan sahabat. Dini zindagi guzarne ka mahol pure Madinah mein bana hua tha. Dalam di Madinah ada suasana untuk amalkan keseluruhan agama. Amal ka aisa mahol tha ke munafiq log bhi masjid mein aakar jamaat ki namaz padte the. Mahol suasana agama begitu hebat sekali sehingga orang-orang munafik pun datang ke masjid sembahyang berjemaah. Isse tabligh ke islam ke zariye se Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali mehnat ko jo aap is ummat ko dekar gaye puri ummat mein مردوں میں عورتوں میں دونوں طبقات میں زندہ کرنا مقصود ہے. مقصود ملالوی اسے دعوہ میں تبلیغ نہیں ہے اللہ انجو حدد کان کمبالی اسہا ادامہ yang telah ditinggalkan oleh Baginda صلی اللہ علیہ وسلم dalam dua-dua golongan ini, wanita dan laki-laki. صحابیات کا ذہن بنا ہوا تھا ہمیں بھی اللہ پاک نے دنیا کے اندر دعوت دین کی محنت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. sahabiah pun, mereka punya fikir pun telah dibentuk bahawa mereka dihantar oleh Allah ada di atas permukaan bumi ini untuk berusaha agama. Sahabah Allah ke rastu mein takhazo per, din ke takhazo per ja rahe te aur dono ke andar faqe a rahe te lekin sab bardasht kiya ja raha hai. Sahabah mereka keluar jalan Allah dan di rumah-rumah mereka berlaku kemiskinan, kesusahan, semua itu mereka tahan. Kahin tarikh mein milta ke kisi sahabiyan ne jaakar Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam se shikayat ki ho ki hame khane ko kuch nahi hai aur hamare murda Allah ke raaste mein gaye. Kita takkan dapati dalam sejarah bahawa sahabiyah telah jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu bahawa suami saya telah keluar jalan Allah dan saya di rumah tidak ada makanan, ada kemiskinan. Ek waqiah to zarur milta hai. Jo ek waqt Madine ki auraton ka sahabiyat ka Huzur Pak ka bhi khidmat mein hazir hua. Ada satu peristiwa dalam kehidupan mereka yang mana wanita-wanita mereka telah berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Aruno ne azwaj mutahharat mein se kisi ko apna mutakallim banaya ke hum huzur se baat karna chahte hain tumhare waste. Dan mereka telah jadikan seorang daripada isteri Nabi sebagai mutakallim untuk cakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. उन्होंने यह बात की कि या रसूलुल्लाह हमारे मर्द दीन के तकाज़ों पर अल्लाह के रास्ते में जाते हैं और हम उनके पीछे उनके बच्चों की देखभाल करते हैं, सब्र करते हैं, फाके झेलते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और वो अल्लाह के रास्ते में तकाज़ों पर जाते हैं. मेरे बगीचा बगीचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह वों लेकिन मेरे त्यौहार जन अल्लाह सुभान व तआला dan kami tinggal ke rumah dan kami jaga anak dan kami tahan segala kesusahan, kelaparan dan mereka keluar jalan Allah. Allah ke rastah mein nikalne ke to bade fazail hain, unko to bade bade inamat milenge. Dan keluar jalan Allah banyak fadilat dia, maka mereka akan dapat banyak fadilat-fadilat. Akhirat mein bade bade unke darje honge. Mereka akan dapat kedudukan yang tinggi-tinggi di akhirat. Din ki nizat par unhe qurbani di hai yani mereka qurban unke adama. Lekin ya Rasulullah hum jo unke piche unke bachchon ki dekhbhal karte hain, unke samaan ki dekhbhal karte hain, hame kya milega ya Rasulullah? Tapi kami tinggal di belakang di rumah, jaga anak-anak mereka, jaga barang-barang mereka, apakah yang kami akan dapat? Ye baat sunkar Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam bahut khush hue dan baginda sallallahu alaihi wasallam dengar perkara ini dan sangat-sangat gembira. Aur sahaba ko bulaya, Nabi panggil sahabat-sahabat. Dekho kaisi achhi baat in auraton ne puchi hai. Macam mana bagus jalan yang baik yang mereka telah tanya. Aur phir Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ne unki is qurbani ki bahut tareef ki. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah puji pengorbanan mereka. Aur Allah ke jo vaade hain wo sare vaade इनकी इस कुर्बानी पर अल्लाह के अल्लाह ने वादे किए हैं, वो सब अल्लाह वादे पूरे करेगा इन तुम्हारे लिए भी. उनसे कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत पर मेरे कर सगला जंगी जंगी अल्लाह सुभान व तआला जो बंदवान अल्लाह ताला कंबरी जो कमों को अल्लाह कंबरी रिदाव करवाई था. जितना सहाबा को मिलेगा तुम्हारे मर्द मर्दों को मिलेगा उतना उतना तुम्हें भी उतना उतना तो मिलेगा तुम्हें और उससे ज्यादा ये अल्लाह पाक का फरमान होगा. Baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada mereka berapa banyak yang sahabat mereka dapat, kamu pun akan dapat, malah lebih daripada itu pun kamu akan dapat. Ia bahawa sunkar wo di wafat aya ta rahiyat ka bahut khush hue wo sab aur sari rahiyat khush hue aur kaha hum Allah ke faisle par razi. Dan wanita-wanita yang datang untuk tanya soalan tadi, mereka sangat gembira dengan apa yang telah diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan mereka kata kami reda dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. So din ki mehnat ke liye jis mehnat se din zinda hota hai, is mehnat ke liye dono tabqat ko Allah ne chhanta qabool kiya hai, auraton ko bhi mardon ko. Jadi itu usaha agama, yang mana dengan usaha agama ini agama akan hidup. Untuk usaha ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih, telah terima dua-dua golongan lelaki dan juga wanita. Aur bade bade sahaba ki hidayat ka zariya sahabiyat bani hai. dan juga asbab untuk hidayat sahabat-sahabat yang terkemuka, wanita lah yang jadi asbab. Hazrat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ke hidayat ka zariya unke khala bani. Dan asbab untuk hidayat kepada Utsman radhiyallahu anhu adalah mah saudara dia. Aur Hazrat Umar ka to qissa mashhoor hai, unki hidayat ka zariya unki behan bani. Dan juga kisah Umar radhiyallahu anhu masyhur, yaitu dia dapat hidayat melalui pengorbanan adik perempuan dia. Jadi dua tabqat ko saath liya, dua tabqat mein deen ki mehnat zinda ki. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah guna kedua usaha agama bersama-sama dengan dua golongan ini, laki-laki dan juga wanita. Puri tafsir ayat sahaba mein di hui hai ke Makkah Mukarramah mein sahabiyat gharon ke andar jaakar daawat deti thi. Dalam hayat sahaba kita akan dapati kisah-kisah para sahabiyat wanita-wanita macam mana mereka masuk rumah-rumah dan mereka buat dawah kepada wanita-wanita lain. घरों में किसी की बीवी मुसलमान हो गई, किसी की मां मुसलमान हो गई, किसी की बेटी मुसलमान हो गई, कुरैश परेशान हो गए, क्या हमारे घरों में क्या हो रहा है. एंड रौरा कुरैश मरके चला सुसा सुसाती करना आपा ada ada di antara mak mereka yang telah beriman, ada di antara istri mereka telah beriman, ada di antara anak perempuan mereka telah beriman. इसलिए बड़ी-बड़ी तकलीफें दी गई. एंड mereka telah disusahkan, susahkan dengan cara yang besar. इसलिए तबलीग के जरिए से दोनों तबकात में मर्दों में भी औरतों में भी दोनों तबकात में मेहनत हो रही है. कहना पर मसे इतु दो गोलेगान लड़की और वनिता का उत्साह है. जब औरत का बहन बनता है तब घर के अंदर अमाल का माहौल बनता है. मेरा वनिता अपने फिकर भी बनतो बारूला माहौल अमाल अकन इधर चला रूमा. अगर औरत का बहन नहीं बना हुआ है तो कभी भी अमाल का माहौल घर में नहीं बनेगा. Kalau wanita punya fikir tidak dibentuk, maka bila-bila pun mahul agama tak akan wujud dalam rumah. Bacche ki deeni tarbiyat maa karti hai asal. Tarbiyah kepada agama untuk anak-anak maa lah yang buat. Aurat ka agar zehen bana hua hai to ghar ke mard ko Allah ke raaste mein nikalna aasan ban jata hai. Kalau wanita punya fikir telah dibentuk, maka mudah untuk lelaki keluar jalan Allah. Warna agar zehen nahi bana hua hai तो घर की औरत रुकावटें खड़ी कर देती है अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए. मर्द का निकलना मुश्किल बन जाता है. कलाला फिकर मरेगा tidak terbentuk maka mereka akan menghalang lelaki untuk keluar jalan Allah. Akan jadi susah untuk lelaki keluar jalan Allah. औरत का यह ज़हन बनना जरूरी है कि मेरा मर्द दीन की मेहनत में लगा हुआ है, मेरा भी बराबर का हिस्सा इसमें पड़ा हुआ है, मुझे भी बराबर का अजर और इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा. Kena bentuk fikir wanita, mereka punya fikir kena dibentuk bahawa suami saya, mereka bawa usaha agama, lelaki bawa usaha agama, saya pun akan dapat pahala yang sama macam mereka dapat. Ia zahen benar zaruri hai. Dan bentuk fikir seperti ini sangat penting. Walau uski taraf se rukawat hai orang. Dan tidak, mereka akan menghalang, akan jadi halangan. Dan mereka nikalna muskil ban jaga. Akan jadi susah untuk lelaki keluar jalan Allah. Kisne tajarga? इतने वाकयात हैं कि बहुत से वक्त लगाए हुए, चार चार महीने लगाए हुए मर्दों को उनकी औरतों ने काम से दूर कर दिया. बहुत ऐसा कैसा जिमाना औरा लड़की या चला तीन चार बुलान तथा मरेका चला दी जाओता नगर उसा गामा मलाली वनिता वनिता मरेका चला जाओता नगर उसा गामा. इसके खसूस ऐसे काम करने वाले साथियों को साथियों की घरों की मस्कुरात का जहन इस काम का बन बना हुआ हो. यदि खासियत औरा यह बहुत उसा गामा वनिता की तबियत फिकिर कने दिबंतों मंगना उसा गामा है. अब मैं समझती हूँ कि मेरा घर का मर्द अल्लाह के रास्ते में फिर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, मुझे भी बराबर का अजर सवाब मिल रहा है. लेकिन फहम बहुत तब ये लड़की क्लियर जला अल्लाह सैफ अल्लाह का पहला सामो डिमेंड दिया. लेकिन ससुराल का काम जरूरी बहुत है लेकिन नाजुक बहुत है. इसलिए इतने का जमाना है, शरायत रखी गई है, उन शरायत के साथ किया जा रहा है. उसे वनिता सांगत पंचिंग अपनी सांगत हलूस उन्हें कराना इतु शरा शरा चला दी ब्रीज बाले की तरह कन्नत बहुत सांगा मां मुनी को शरा शरा से सबो शर तोड़कर मकान का मकानी काम भी है और मसूरात में मकान का काम भी है और अल्लाह के रास्ते का खुरूज भी. untuk wanita pun, mereka pun ada kerja di tempatan makami dan juga mereka pun kena keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lekin syarat todkar kisi hal mein bhi kisi aurat ko Allah ke raaste mein nahi nikala jaye. Tapi bila-bila pun dalam apa keadaan pun kita kena tabligh keluarkan wanita di jalan Allah dengan langgar syarat-syarat tersebut. Jadi tu kaum din tabligh ke is mehnat mein lage hue hain, jaisa ye majma mashallah ye aaya hua hai, inki gharon ki masturat ka zehn Islam ke bare mein bana hua ho, ke Islam hamara mard is mehnat mein laga hua hai, hame bhi barabar ka jo sawab milna hai. Jadi tuan-tuan yang datang sini khasnya orang yang buat usaha agama, tanggungjawab untuk usaha agama. Jadi wanita-wanita kita di rumah kita, mereka kena dibentuk fikir mereka. Fikir mereka kena terbentuk bahawa suami, lelaki buat usaha agama dan orang wanita, mereka pun dapat pahala ganjaran yang sama macam lelaki. Pahli cheez, bunyadi cheez, masturat ke samne, har ghar mein taaleem ka halqa qayam kiya jaye. Perkara yang pertama, perkara yang asas, yaitu setiap rumah kita kena hidupkan talim. Har ghar mein fadail ki talim ho rahi hai. Setiap rumah kena ada talim fadail. Ab jo kaam karne wale saathi hain, inke gharon mein to hai kaam se ho rahi ho, inki shirkat ke saath ye rumah-rumah murayan dosa agama, talim rumah kena jalan dengan berterusan bersama-sama. Suami kena bersama-sama dalam talim itu. Harga mard ke syirkat tu. Lelaki kena bersama dalam talim rumah. Orang tu ghar ke talim ni 6 nombor ka mazakra bhi shamil kar diya gaya ke. Rozana. Rozana 6 nombor ka mazakra bhi tu. Dan juga tiap-tiap hari kena ada muzakarah 6 perkara dalam talim rumah. Kaam karne wale saathiyon ke gharon ke andar talim ho rahi ho. Aur bari-bari sab se 6 nombor kehlwaya jaya rozana. Kisi ek se kehlwaya jaya 6 nombor. Orang-orang dosa agama kena buat talim setiap hari di rumah, 6 perkara pun setiap hari kena muzakarah bergilir-gilir, setiap ahli keluarga bergilir-gilir muzakarah 6 perkara. Ghar ki talim mein ghar ke mera mard bhi ho, ghar ki aurte bhi aur samajhdar ladkiyan bhi sab us talim ke andar sharik ho. Ye dalam rumah, talim rumah, lelaki pun kena ada, wanita-wanita pun kena ada, anak-anak pun kena ada bersama, anak-anak yang faham, mereka pun kena ada dalam talim. Ghar ke mard ki shiddat ghar ki talim mein ab zaruri kar di gayi. Sekarang ni telah diletakkan bahawa lelaki kena bersama dalam talim rumah ini sangat penting. Jab ghar ka mard ghar ki talim mein sharik hoga to phir ghar ka mard bhi faisle karega kal kisko kitab padhni hai aur kal kaun number, kal 6 number kaun bayan karega. Bila lelaki bersama dalam talim rumah, maka dia lah yang akan buat keputusan besok siapa akan buat talim kitabi, siapa akan muzakarah 6 perkara. Bari-bari sabse kitab bhi padhwai jayegi, to kitab padh sakti hai aur 6 number ka muzakarah bhi karwaya jayega bari-bari. Jadi bergilir-gilir, kena bergilir-gilir tetapkan orang untuk baca kitab, iaitu mereka boleh baca, yang boleh baca, dan juga untuk muzakarah 6 perkara. Hamare ek bazurg farmate hain ki 80 baras ki dadi amma se bhi 6 number kehlwaye jaye. Ye beritahu satu orang tua bagi tahu orang lama bahawa kita punya nenek yang sudah 80 tahun umur dia pun kita mau suruh dia catat 6 perkara. Taka iman ki dawat deti hui Allah ke paas ja rahi hai. Supaya dia pun bila dia nak kembali kepada Allah pun dalam keadaan dia catat 6 perkara. Ye mahal ho. Khususnya ye majma jo baitha hua hai inke gharon ke andar to kitna mahol bana hua ho. Jadi ye rumah-rumah khasnya tuan-tuan yang ada di sini, mahol ini kena ada di rumah kita. Ghar ki taleem mein 6 number kitab ka padhna aur 6 number ka muzakara aur tashkeel. Ye rumah kita baca kitab fadail dan juga kita muzakara 6 perkara dan juga mu tashkeel. 11 12 barse ke bacche ka number aa gaya 6 number ke muzakare ka, 6 baatein keh de wo tashkeel bhi karega. Dan giliran anak kita yang 11-12 tahun untuk cakap 6 perkara, habis 6 perkara dia akan tashkil. Apni maa saya puse gaya tu, kong se mahine tu mein 3 din ke jamaat mein jana hai. Dan tanya maa dia, bulan berapa nak keluar masturah 3 hari. Aur uske walid abbu baithe hain, unse hi puse gaya tu, kong se mulk mein ab tu mein jana hai, 2 saal ho gaya huye. Dan akan tanya ayah dia, bila nak pergi negara jauh, negara mana nak pergi, dah 2 tahun tak pergi lagi. Dah. Dawat ka mahal ghar mein banaya jayega is par. Lekin chahiye ini swasthana dawa kan diwujudkan dalam rumah kita. تو یہ تو کام کرنے والے ساتھیوں کے گھروں کی ترتیب ہے اور ایک محنت ہے کہ گھر گھر گھر گھر تعلیم کا حلقہ قائم ہو جائے دین انیلا سارا ترتیب ان کو ہو رہا ہے بہت سادہ ماں دین دیگر کی تک نے اسے وہ اسے سکھائے سچیا پروما پھر تعلیم مسجد کی جماعت روزانہ کے مشورے میں یہ بھی غور کرے گی کہ کتنے گھروں تک کتنے گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی ہماری محنت سے کتنے گھر ابھی باقی ہیں دین جمع مسجد ڈالا فکر ہریا مرگا کن فکر کن برپ روما چلا ہڈو تعلیم برپ روما لگی امبلوم لگی ہڈو تعلیم روزانہ کے مشورے کا ایک آئٹم ہے یہ مسجد کی جماعت کا کہ یہ غور کرنا کتنے گھر تعلیم ہو رہی ہے اور کتنے گھر میں ابھی نہیں ہو رہی ہمارے محلے انہیں اگلا ساتھی رہے پڑے امور مشورہ چلا فکر ہریا فطرت ہری برپ روما چلا ہڈو تعلیم برپ روما لگی امبلوم ہڈو لگی تعلیم اور روزانہ کی ملاقاتوں میں جس طبقے سے ملاقات ہو اور جس تقاضے پر ملاقات کے لیے جماعت گئی ہے آخر میں گھر کے مرد سے تعلیم کے بارے میں ضرور کہا جائے گا کہ آپ اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں ویلا کی دبی جو سپ کن آپ کو تقاضا کن آخر میں بریتاؤ کو بڑا مرے کر پنتی بڑا تعلیم دی روما دین بھائی جلاکان کو بڑا مرے کر نیتا مرے کر مولا کن تعلیم دی روما مرے کر پہلے مرد سے تقاضے کی بات کرو جس تقاضے پر جماعت گئی ہے پھر اس سے کہو کہ گھر کی عورتوں کے دین کی ذمہ داری گھر کے مرد کے اوپر ہے اس لیے اپنے گھر کے اندر اور آسان طریقہ عورتوں میں دین کے آنے کا یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ تعلیم شروع کر سکتے آپ کو ملا پھر جمپا مرے کے چلا بنتان کا تقاضا مخصوص جمپا مرے کے آخر میں پیتا ہو بڑا مرے کر بہو تنگن جواب آگاما ڈالم روما ڈالم کار کا ڈالا تنگن جواب ڈالا کی dan untuk cara yang mudah, cara yang senang untuk kita hidupkan agama dalam rumah, dalam melalui salim rumah. Isli jahan jahan masjid ki jamaat se bani hui hai, wahan rumana ke mashwara wo iska jayza lenge. Jahan wo mardon ko Allah ke raaste mein teen din ke nikalne ki tashkeel, zinde ke nikalne ki tashkeel, iski fikr karenge, wahan ye bhi fikr karenge ki hamare mohalle mein kitne gharon mein taleem shuru ho gayi, kitne ghar abhi baki. Dan dalam fikir harian, semua tempat-tempat yang sudah ada jemaah masjid, dalam fikir harian mereka bersama-sama kita fikir mutakbir jemaah 3 hari, mutakbir jemaah 4 bulan. Begitu juga satu perkara yang kita kena mesyuarat setiap hari, iaitu berapa banyak rumah yang telah hidup talim, berapa banyak rumah lagi yang belum hidup talim. Masjid ke jemaah ke rumah ke mesyuarat ke ye item. Ini adalah satu umur dalam mesyuarat harian, dalam fikir harian masjid kita. ترغیب دینا اور فکر کرنا تعلیم کی گھروں کی تعلیم کی کتنے دن ہے بھائی ترغیب دین جگہ کتنے دن فکر مسلمان ہندوستان تعلیم روما یہ بہت تعلیم بہت طاقتور عمل ہے جس گھر میں تعلیم شروع ہو جائے گی بہت سے فتنوں کو نامناسب باتوں کو یہ تعلیم گھر سے نکال دے گی یعنی انہیں تعلیم سب کو عمل نے انسان کوٹ دلے کی تعداد مولا کر تعلیم انہیں بانیا پکار بانیا فتنا banyak perkara-perkara yang sesuai. Dengan talim ini akan jadi asbab untuk keluarkan semua perkara ini daripada rumah kita. Jadi Allah ni sendiri itu takut rasmi hai, jadi banyak sahaja bahar ke jauh, bahar jisne fitne phaile hue hain, unko ghar mein aane se rok de. Dan talim ini hidup kuat, dia akan menghalang fitna-fitna yang di luar ini daripada masuk dalam rumah kita. Jadi, kaam karne wale saathiyon ke rozana ki mehnat mein یہ فکر کی چیز ہے کہ ہر گھر کے اندر تعلیم ہو رہی ہو, اس کی محنت ہر جگہ روزانہ کی ملاقاتوں میں ہو رہی ہے. یعنی انہیں سب سے پکارے ہیں پنتے نالم اسے ہریان کی طرح نالم کی طرف گرا ان روما کے روما ستیہ ہری کہ تک نہ فکر چھپایا سما روما روما کی ڈوب تعلیم روزانہ کے مشورے میں جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کتنے گھر ابھی باقی ہیں جہاں تعلیم نہیں شروع ہوئی. Dalam mesyuarat harian, fikir harian kita kena ambil tahu berapa banyak rumah yang telah hidup talim, berapa banyak lagi yang belum hidup talim. Dan har mulaqat mein iski targhib dena. Dan setiap kali kita berjumpa siapa pun, kita kena targhibkan sekarang ini. Aur mashware mein bhi mustaqil jayza lena. Dan dalam mesyuarat fikir harian pun, kita kena ambil satu laporan, satu perkara yang kita kena buat berterusan. Masyarakat yang jitne sahabat berada di sini, ehtamam se, inke gharo mein zarur talim ka halqa ehtamam se ho raha. dan semua rakan-rakan kita yang duduk dalam mesyuarat, yang duduk dalam fikir harian kita, semua rumah-rumah mereka kena buat talim dengan berterusan, dengan istiqamah. Akan mereka akan bagi galakan kepada mereka wanita-wanita yang datang ziarah supaya kamu pun buat talim di rumah kamu. Jadi, ghar-ghar mein talim ho rahi ho, ye mustaqil si jamaat ki mustaqil fikr ki cheez hai. Jadi ini supaya setiap rumah hidup talim, ini adalah satu perkara yang kita kena fikir berterusan. Ghar-ghar mein talim ka halqa qayam ho jave. ये रोजाना रोजाना दूसरे दिन तीसरे दिन मस्जिद की जमात जरूर इसका जायजा ले क्या हरी इसका नाम भी लिखे बाय हिडो सत्य भूमा अदे हिडो साली फिर इसके साथ साथ हफ्तेवार तालीम दी है शायद sama dengan talim rumah tadi, ada talim mingguan yang mana kita buat, ada syarat-syarat dia. Cuma orto ka jahan kam se kam 10 din lage hue ho, kuch orto ke waqt laga hua ho, us aur apne ek munasib makan bhi ho apne saathi ka, us aur masjid ki jamaat bhi wahan bani hui ho, wahan haftewar talim mashware se shuru karai jata. Di mana ada beberapa wanita yang telah keluar 10 hari dan juga ada jemaah masjid telah dibentuk dalam masjid itu, mahala itu, yang ada rumah yang sesuai, maka dengan mesyuarat kita boleh mulakan talim mingguan. Ini masjid ke jemaah ke hona dan cel masyurat ke 10 din lagi hua hona dan tisre munasib ghar apne ke saati ka munasib ghar masjid ke jemaah mutmain ho ki haan is ghar ke andar talim rakhi jaye. Jadi satu ialah kena ada jemaah masjid telah dibentuk di sana, ada beberapa wanita yang telah keluar 10 hari, ada rumah yang sesuai, yang mana jemaah masjid itu berpuas hati dengan rumah itu, boleh dimulakan talim di situ. Talimu ko har ghar mein shuru karne ke fikr, ye masjid ki jamaat ki badi zimmedari hai. Rozana ki talim. Jadi hidupkan talim rumah di setiap rumah ini adalah tanggungjawab besar jemaah masjid. Rozana ke ghar ki talim se aurat ka zehen bhi banta hai. Talim harian di rumah lah apa bentuk fikir wanita. Ke din ki mehnat mein Allah paak ne din ki mehnat ke liye mujhe bhi duniya ke andar bheja. Mereka faham bahwa saya pun dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan alam ini untuk berusaha kami. Dan ghar ke mard ka nikalna bhi aasan banta hai. Dan jadi mudah untuk lelaki keluar dari Allah. Aur phir sharayat ke saath khuruj bhi hai. Allah ke raaste mein nikalna bhi maqsoodat. Dan juga wanita keluar dari Allah dengan ikut cara-cara dia. 3 din ka khuruj bhi hai, 10 din ka khuruj bhi hai, 40 din ka khuruj bhi hai, lekin usme sharayat lagi hui wanita keluar 3 hari, 10 hari, 40 hari, tetapi dengan ikut syarat-syarat dia. Aapke mulk ke zimmedar hazrat Nizamuddin se pooch kar sharayat ki pabandi ke sath Allah ke raaste mein masturat ki jamaat se nikal. Jadi orang-orang tanggung jawab negara tuan-tuan, mereka akan tanya Nizamuddin dan ikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nizamuddin, mereka akan keluarkan jemaah 3 hari, jemaah 10 hari, jemaah 40 hari dan sebagainya. Jadi Allah ke raaste mein nikal kar jo tabdili aati hai, iman banta hai, fikr aati hai, amal ka shauq paida hota hai, usko koi dusra amal iska badal nahi hai. Jadi cepat di mana wanita perubahan datang dalam wanita, fikir mereka berubah, amal mereka berubah, yakin mereka dibina. Maka perkara ini kita tak akan dapat di mana-mana amal yang lain. ایک تو مسجد کی جماعت کی یہ روزانہ کی فکر کی چیز ہے، یعنی مستورات ہر ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم ہو، یہ روزانہ کی فکر کی چیز ہے مسجد کے جماعت کی فکر کی چیز، یعنی جمعہ مسجد انہیں پکارا یا فکر کیسے ہری سنتان تعلیم کی روما، اور پھر مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی ہر گھر کے اندر اپنے گھر میں اپنے گھروں کے اندر تعلیم اہتمام سے ہو رہی ہو اور ان کی شرکت بھی ہو رہی ہے، یعنی سچا رونا تعلیم کی تصویری میرے سامنے ڈالا تعلیم کی، یہ جو مجمع جیسے یہاں آیا ہو ان کے گھروں کے اندر تعلیم اہتمام سے ہو اور ان کی شرکت بھی اس میں ضروری ہے، یعنی سب جمعہ چون چون ان سلاڈا تاکہ سما روما روما کتا کہنا تعلیم روما یعنی دیگر کتا کہنا میرے سامنے ڈالا تعلیم روما، اور چھ نمبر کا مذاکرہ بھی اہتمام سے ہو رہا ہو روزانہ باری بار ہری کنا مذاکرہ نہ کر کر گلے گلے چھ نمبر کے مذاکرے سے دعوت کا مزاج بنے گا، مذاکرہ نام پر کر کتا کا ڈبا بن تو مزاج ڈاوا دین کے تقاضوں پر اللہ کے راستے میں نکلنا آسان بنتا ہے جب گھر کی عورت جب گھر کی عورت کا ذہن بنتا ہے، لینا فکر وانیتا ریما کلا ڈی بن تو بوٹا ان کو کتا کلوار جنا اللہ سبحانہ وتعالی، اور جب تک گھر کی عورت کا ذہن نہیں بنتا تو پھر اللہ کے راستے میں یہ تین دن کے یہ نکلنا بھی دس مرد کا مشکل بن جاتا ہے، مان لیجیے کالا فکر وانیتا کی تعداد بن تو نہ کلوار تیجا ہری کو نہ کہ جی سوشا الحمد للہ کی کتنے واقعات ہیں، اور تمہارے ملک میں بھی تمہارے شہروں میں بھی کہ شب گزاری کے دن سارے اعمال میں ایک آدمی شریک ہوا اور جب اعمال ختم ہوئے وہ اپنے گھر کو جانے لگا، اپنے گھر کی طرف چلا، رات میں اس نے قیام نہیں کیا، مانیا کیسا کیسا ہے تم پا چون چون پون ادا ada orang lelaki di mereka datang ke markas, malam markas, mereka telah ambil bahagian dalam semua amal-amal, tapi malam mereka balik rumah, mereka tak bermalam di markas. Rat, unik uzari usne, ke bibi ka zahen nahi bana hoga, wo tayar nahi iske liye ki tum rat ko haro. Kenapa dia tak bermalam di markas, malam markas? Kerana istri dia punya fikir belum dibentuk lagi. Dia tak benarkan, dia tak mau bagi suami dia bermalam di markas. Jadi agar zahen bana hoga hai, تو گھر کے عورت کہے کہ نہیں تم وہاں رات گزارو ان شاء اللہ ہم بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کر لیں گے، اللہ کا غیبی نظام ہمارے گھر کی اور ہماری ہر چیز کی حفاظت کرے، کلاؤ ڈی اپنے ٹکٹ تلاڈی بند تو لیکن کہتا بسم اللہ کامو پگی ٹیکا فرمالام بھی مرکز ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کو یہاں بنتوان یا غائب دیا کا پلیہارا تم و عرسان کا اللہ کا جگ بڑی سے بڑی تقاضوں کے قربانی کی تقاضوں قربانی کی جماعتوں میں تقاضوں پر جانا آسان بن جاتا ہے جب گھر کی عورت کا ذہن بنا ہوا ہو، جی اکن جی بوڈا ان تو کتا سمپو تقاضا انتشار ان تو کنوار ان تو قربان دل ونیتا ہمیں فکر کلاڑی بن دو، اور ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا تو تین دن کے لیے بھی جانا مشکل بن جاتا، کالا وہ فکر مرے کہ چیڑا ڈی بن تو چیڑا تر بن تو ماں کا نکلوا تھی گا ہری کو نکان جی سوچا بےچارا سارے امان میں شریک ہوتا ہے، جی بھی چاہتا ہے کہ میں رکوں لیکن گھر کا خوف اور بیوی کا خوف اس کو گھر لے جاتا ہے، یعنی ادھے اورنگ یہ سلام بھی بھاگیا سما امال دی مرکز تاکہ کرانا دے تکو بینی دیا یہ تمو گرمالام بھی مسجد مرکز یہ بلی روما، اور کتنے واقعات ہیں ایسے کہ ایک عورت کا ذہن بنا ہوا ہے دینی ذہن ہے اور بگڑے ہوئے خامن کو بگڑا ہوا خامن بالکل جس کی زندگی بگڑی ہوئی تھی اور برائیاں اس کی زندگی میں بھری ہوئی تھی اس کی زندگی کو پلٹ گئی تھی، بانیا کیسا کیسا کہ مانا ونیتا فکر دیا تلا ڈی بن تو کانا ڈی اپنی فکر تلا ڈی بن تو سوامی دیا لاکی مریک اپنی کیڑوکان چلا روسا جاؤ ڈے پڑا گاما کڈاڈا گاما کیڑوکان چلا روسا tapi kerana wanita telah dibentuk fikir dengan sebab mereka punya ini lelaki punya kehidupan telah berubah masyarakat ini bagi sifat Allah ini rakhi hai bagi kurbani rakhi hai Wanita-wanita ini Allah Ta'ala letak banyak sifat dalam mereka. Dan juga banyak pengorbanan, kemampuan. Orang ke fitrah ni adalah korban yang lelaki. Dalam fitrah wanita ini, pengorbanan. Tadi sirat amare samanya hai, ke sahabiyat ke korban yang lelaki. Kitna bada kaam hua hai. Banyak dalam kisah sirat Nabi SAW bahawa dengan wanita punya pengorbanan, banyak kerja-kerja telah dibuat. अगर तो मुर्शिद जी मदीना ताला हो सब सब कुछ लेके अपने घर से ले गए अरे हिजरत की घर में कुछ भी नहीं छोड़ा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु समाते दी हिजरा इतना बहुत सुम्मा आते हैं दे रूमा ना तीन डाल का नापो कुंड दे रूमा घर की बच्चियों का औरतों का बहन बना हुआ मेरे को अन्ना रूपान दिया दान जुगा स्त्री दिया अपने फिकिर तला दी बंदो अबू बकर रजी अल्लाह ताला के पास आप जैसे वो नाबीन थे उन्होंने बताया भेजियो उन्होंने कुछ छोड़ गया वो कुछ खाने पीने के लिए कुछ यहाँ आप बहुत छोड़ के गए हैं बापा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु वह बूटा डिटाने वह अन्ना dia ada tinggal ke makanan dan sebagainya untuk kamu? Jadi ya, banyak ditinggalkan. Anak jawab. Lelakiyon ne jar ke andar patthar ke tukde bhar diye usme kapda dal diya aur abba ka haath rakha ke dekho abba dekho kitna samaan ye hamare liye chhod kar gaye hain tera Madina. Dan mereka telah pecah-pecahkan batu, kumpulkan batu, tutup dengan kain dan telah pegang tangan Datuk yang buta letak. Tengok Datuk, bapak sudah tinggal banyak dirham, banyak dinar untuk kita. Anak itu pun tidak salah. Padahal tak ada apa-apa pun di rumah. Zahin boleh hubit. Tapi mereka punya fikir telah dibentuk. Orang-orang ke zahin banega, dari ke mardu-mardu nikalna asan bane. Kalau fikir wanita di rumah telah terbentuk, maka mudah untuk lelaki keluar jalan lah. Dan jika kaum kulekar chalna hai, inki orto ko to khususiyat hai. Zahin ka banna zaruri hai, taakhe mulko ke tahaz aane aur qurbani ye dein aur orte maamin hoin. Jadi khasnya orang-orang tanggungjawab yang mengendalikan kerja. Penting sangat wanita-wanita kita punya fikir tidak dibentuk. Kerana dia akan datang takaza-takaza daripada negara-negara luar. Banyak takaza akan datang. Maka mereka akan hantar kita. Mereka akan galakkan kita. Mereka akan suruh kita keluar untuk sambut takaza-takaza tersebut. Jadi dah wakil yang amare Mustani ke itu lakil kita. Orang एक दिन कहा ये गरीब औरत उसका अल्लाह पाक ने उसका जहन बना हुआ था दीन उसके अंदर उतरा हुआ ada satu kisah mengenai satu dia berlaku di India ini ada satu wanita yang sangat-sangat miskin tapi dia punya fikir telah dibentuk और उसका हामिल बुराइयों में बुरी तरीके से मुब्तला था ट्रक ड्राइवर था शराब पीता था और सारी बुराइयां उसके अंदर की भरी हुई मैं स्वामी दिया satu orang driver lori dan dia banyak keburukan minum arak dan macam-macam perkara yang buruk dalam kehidupan dia aur ye aurat talib na aati thi roti dehti thi dusri aurat bhi taajub karti thi ye behan gareeb aurat aati hai pata nahi kis baat par roti hai usko wanita ini dia selalu datang ke talim dan dia menangis wanita-wanita lain pun heran kenapa wanita miskin ni selalu menangis Allah ko corona pasang aati Allah Ta'ala suka dengan tangisan wanita tadi. Ek jemaah kayu mohalle ke andar mardu. Satu jemaah lelaki datang ke mohalla itu. Aur mulaqat kar rahe the, mulaqat karte karte uske mar se mulaqat. Dan mereka jumpa orang-orang di kampung itu mohalla itu dan mereka jumpa juga suami kepada perempuan tadi. Aur unhone jaise tareeqa hota hai jemaat ke saath ke mein uska zehn banana shuru kiya aur uski tashkil shuru kar di. Dan jemaah biasa jemaah yang keluar mereka jumpa suami dia mereka bentuk fikir dia dan mereka tashkil dia untuk keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kita sahur jilid 40 din ke jemaah sahur. Dan mereka tarjib dia dan tashkil dia. Kamu keluar bersama kami 40 hari besok. Abi ya perasan ho gaya. Orang ini pun sudah susah hati. Apa pisah cerahannya ke dia? Usna nama dia dia kerana mikro berana. Jadi nak lepaskan diri dia pun bagi nama. Tulislah nama saya untuk 40 hari. Jangan lagi bilkul niat ni. Tapi pisah cerah. Kini tadi kata saya mereka mungkin sahur ke jemaah. Dia memang tak ada niat mau keluar, tapi nak bagi supaya mereka jangan ganggu dia lagi, bagi nama. Ergusab, mustahil sesuatu di mana berharga. Dan dia pun sudah naik marah ke kepala dia. Berharga. Dan dia balik rumah. Sara, mustahil punya bini tu utara, bini saya kata, kata ni kahat dia jemaah tahu rumah ni mera nama dikiri. Dan dia balik rumah, dia pun marah dengan marah bagi tahu, tak tahu mana punya jemaah datang. Dan mereka telah tulis nama saya. Dia hati kenal. Orang kampung. بیوی نے کہا کہ جب تم نے نام لکھا دیا تو تم اپنی بات پر اب جمے رہو ورنہ ہماری بدنام کیوں. اسی لیے کہتا ہے وہ کمو سے ڈبا کی نامو کمو کہنا سنائے کر جنجی کامو کرو کدا نامو کدھر نندی روسا ہمارا نام بدنام ہو جا گئے کدھر نامو کدھر آتا روسا اب وہ خاموش ہو گیا. میں نہیں بول دیا اس نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں. لیکن سیٹ بھی بندہ تھا ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں. سچ حسین بندہ تھا میرے پاس کپڑے بھی نہیں پکا بندہ تھا کیسے میں جاؤں گا میں جمانا سینا بکی تیسرے روز جماعت کو جانا تھا وہاں سے. ارے ان کا ٹھیک ہے جمعنی آسان تولا. اس بیچ میں بیوی نے ساری تیاری کر لی اس کو نکال کے ڈالان گوٹی جا رہی نہیں اتنی دیر سے لگوا سے ڈالا پھر سیاپ پان دوں تو ڈیا کلوا جانا کپڑا خرید کے اس کا اس کا اس کو کپڑا بھی اس کا کیا اس کا بستر بھی باندھا ساری چیز ترتیب تین دن میں سب اس نے ترتیب بنا. ڈالن ٹھیک ہے ہری نہیں وہ نہیں تھا ڈے تلا بلی پکائے نہیں جو سوامی ڈیا تلا سیاپ کان بیگ ڈیا تم دیا اپنا سمپک کی دو ڈے سلیپنگ بیگ ڈیا سمو ڈے تلا سیاپ کان. اب یہ دیکھ کر ایسا تھا یہ میری تیاری کر رہی ہے بار بار کہتا تھا کہ تجھے سب کچھ انتظام کر رہی ہے میں جاؤں گا کیسے ایک پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے کہاں کیسے چلا جاؤں گا. سوامی ڈے تھے تیسری ڈے سنگاپور پرسیاپن ڈے کہتے ہیں میں چپانا چاہے نا کلوار چاہے سب سے پوچھ رہے تھے نا وہ چپانا چاہے وہ کلوار. اس نے کہا جیسے اللہ نے تمہاری زبان سے یہ نکلوایا ہے کہ اچھا میں چلوں گا وہ اللہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکال کے بھی لے جاتا. وہی چاہے تو کہتے ہیں اللہ یہاں چلا کلوار کا ڈر پڈر مولٹ کام ہو لیڈا کام ہو چاہے کا کلوار جانا اللہ اللہ اتنا کم بہو کم ہو کلوار. اب جماعت کے ساتھ ہی آ گئے جنہوں آپ ان سے لڑاتا جماعت جو ترتیب ہوتی ہے وصولیا بھی کرنے جنہوں نے نام دیے ان سے لڑاتا ہوں وصولی سب جمان اب بیٹھتا ہے کہ دبا وصولی اس کے گھر بھی پہنچ گئے ہم پہ روم آ گیا یہ اپنے گھر کے اندر گھس کے بیٹھ گیا اینڈ یہ جو ماسو روما تھا وہ کلو ماسو ڈالا روما ابھی اس نے کہا تو اب کوئی جواب دے ان کو دین بگیتا بھی نہیں دیا چھٹا اپنا پاپا حالات سپاہی مر گئے تھے کلو ڈے پڑے سنی بگیتا پڑے سنی بیوی نے اس کا بستر انہیں دیا استری دے تلا باغی تم پاس اپنا سلیپنگ بیگ بڑا جمع ایک بیگ میں کپڑے بھر کے انہیں دیے نہیں جو باقی پکا انڈیا ڈالا سب تو بیگ بھائی کا جمع اور یہ کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور وہ بھی ابھی آ رہا ہے بگیتا جمع کم باؤ پکا رہے نہیں بیگ بھی نہیں سلیپنگ بیگ جمع کم باؤ ان شاء اللہ دیا وہاں کہنا تھا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں میں صفات بتا رہا ہوں عورت کا اللہ نے کیسی صفات رکھی میری صحیح بگیتا ہوں تن سب تو کیسا ہے نہیں بگیتا ہوں مجھے مانا صفات یہ آدھا بڑا وانی تھا. اور پھر تیسرے دن بولے نے آ گئے میرے ٹھیک ہے ہری ایک ٹھیک ہے مر کے ڈاتا ہوں تو انگیل گیا کہ چلو انگیل گیا ابھی اپنے گھر میں بیٹھا یہ آلریڈی روما اور کہا کہ میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں کیسے چلا جاؤں یہ کہتے صحیح تو ریڈی میں چمانے سے نکلو آ بیوی اپنے گھر کے اپنے اندر اپنے گھر میں گئی استری جو ہے وہاں سے ڈالا روما اور ایک انتہائی گند پرانے پرانے کپڑے کے اندر تھوڑی سی چاندی اس کے باپ نے جو شادی میں اسے دی تھی وہ چاندی لپٹی ہوئی رکھی تھی وہ اٹھا کے لائی اسی لیے مجھے روما چلا پکایا نے برو ڈیتلا لپا تیرا یا ماپا دیا چلا باجی پڑے دیا ماسے دیکھاؤ لیکن تیرا نہیں ٹھنڈی چلا باجی پڑے دیا اور اپنے خامی سے کہا لو اس کو بیچ دے اس کو بیچ دو اور اس کی جو قیمت ہے اس کو لے کر اللہ کے راستے میں جاؤں. میں کتا چومی دیا نہیں کم باؤ آنی دعا لینی میں کم باؤ دوں تو دعا جلانا. جب تم نے مجھ سے آ کر کہا تھا کہ جماعت والوں نے میرا نام لکھ لیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں میں کیسے جاؤں گا میں نے اسی دن نیت کر لی تھی کہ اس سفر میں میں اپنا حصہ ڈالوں گی اور اپنی اپنا یہ جو لیبر ہے یہ تمہیں دوں گی تاکہ تم اس کو بیچ کے اللہ کے راستے میں وہ بلا کم چلا بھلی نہ بگیتا ہوں صحیح ہے چلا بگی نام ہوں دکھلوار جلان با میں چھ سورا بڑھنی ہے باو کم سے کم کلوا جلا اللہ صحیح ہوں بگی صحیح نے سنبا ہے میں صحیح کم بگی پیرا تبھی میں کم اڑا بجوا میں کلوا جلا اللہ اور پھر اللہ نے اسے قبول کیا 40 دن لگے 4 مہینے لگے اور پھر اسے علاقے کے اندر کام کرنے والا ملا بدوری اللہ تعالیٰ سورا تریما دیا کلوار پا بلواری کلوار پا بلا نہ لے بہو سے ہری سمبھال لائی تو اللہ پاک نے عورت کے اندر بڑی عورت میں صفات رکھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لتا سپا سپا جمبائی ڈالم وانیتا اس محنت میں یہ مجمع جو آیا ہے ان کی گھر کی عورتیں مستورات دل سے ساتھ ہوں تمہارے یعنی کتا یا لتا سنی چون چون وانیتا وانیتا کتا کنا برساما کتا دنن ریلا حتی مرگے کنا برساما کتا دل کی بات مقام کی عورتیں زیادہ سے زیر میں پتہ لگا لیتی دل میں کیا ہے پھر وہ کتا وانیتا بلی کاؤ اپا آرہا ہاتھی کتا دل سے اگر दावत की मेहनत में लगी हुई है, घर का आदमी अल्लाह के रास्ते में गया हुआ है, कोई यानी कोई कोई तंगी भी आ रही है तो घर की औरत जी आने वाली औरतों से कहेगी कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े इत्मीनान से हैं माशाल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलना बहुत बड़ी बात है। यदि कलाला गला हट्टी मरेका डकीना मरेका सुकर की दकलवा जनाला यदि कलाला वनिता वनिता लाइन लता जरा मरेका को मरेका कहता अल्हम्दुलिल्लाह साहब भाई तुम तुमो सिरा दरे हम इसे तुवार जनाला कभी कहे कदा को मसाला अब वो बहन बहन बना देगी उसका कि अल्लाह के रास्ते में अपने मर्दों को तुम भी निकालो और अब तुम भी शरायत के साथ निकलो अल्लाह पाक बड़ी खैर बरकत है तुम देखो अमरीका कन तरगीब कन वनिता वनिता ही तू समुपुन अंतर स्वामी का मुखवा जलाना समुपुन कुलवा जलाना इको शाटा शाटा बुरता मर्द में स्वामी का मुँह अल्लाह कम बगी बाना सुबाइकन के बड़े कम। और अगर घर की औरत का जहन नहीं बना हुआ होता तो मोहल्ले की औरत दिल की बात निकलवा लेती। यदि कलावला कलावला वनिता में फिकेर बुलोक डिपंचो लगी maka wanita-wanita lain dalam mohallah itu, dalam kampung itu, mereka boleh keluarkan daripada hati perempuan ini apa dalam apa keadaan dia. Bisa razar ki bata karegi, or ye kehelwa degi usse, ke haa, wo to malang bari uwe jamaat na firte rehte, hamar jana khane ki parwa karte na ghar ki parwa. Ya, mereka kan cakap, gitu cakap sikit-sikit, lepas tu mereka akan, mereka punya usaha, perempuan tu sendiri akan cakap. Yalah betul lah suami saya, dia sudah jadi macam dia tak kisah pasal saya punya makan minum ke rumah semua, dia tak kisah dia jadi macam apa sufi keluar saja. Dan kemudian syaitan itu orang itu dalam rumah mereka jauh lagi dan di sana kehilangan lagi ke sana orang banyak keresahan itu agar rumah kamar jalan ke atas mereka dan syaitan akan bawa wanita tadi yang ambil berita ini pergi ke rumah-rumah lain dalam mohallah itu dan beritahu itu perempuan tadi wanita, suami dia dah keluar jalan lah, dia banyak susah. रोक लगवा रहे मैं लिया कन खाला वनिता वनिता लाई इसलिए मसूरात में काम इंतहा जरूरी है, औरतों का जहन का बनना जरूरी है, कम से कम दीदी जहन बनना जरूरी संगत संगत बनती संतो तो बन तो फिकिर वनिता है खासियत शुकुरान कुरान या फिकिर का आगमान के नारे दलम खसूस से ये मजमा जो माशाल्लाह जो काम को कर रहा है पूरे मलेशिया में तुम्हारे घर की औरतों का ये जहन बना हुआ और हमारे घर का मर्द अल्लाह के रास्ते में जो कुर्बानी दे रहा है इसमें मेरा बराबर का हिस्सा है बराबर ना खासनी है तुम तुम kita semua yang ada di sini yang mengendalikan kerja di negara kita wanita-wanita kita punya fikir kena dibentuk kena ada kena bentuk fikir mereka supaya mereka faham bahawa saya ni suami keluar jalan Allah saya dapat pahala sama macam dia dapat di jalan Allah. और घर की औरत का जहर का ना इसके लिए एक चीज क्या जरूरी है एक तो ये घर की तालीम में एहतमाम से शिरकत और छह नंबर का मजाकरा बारी बारी है तमाम से हो रहा हो और सब बारी बारी सब छह नंबर कहलवा जा रहे हैं तालीम से। यदि उन तो बंटू फिकर वनिता ली रुमा करें पंटिंग या ना तालीम रुमा बरगिलेर गिले मेरे के बच्चे तालीम डांजुगा का मुजाकरा ना पुकारा बरगिलेर गिले और तश्कील भी हो रही है डांजुगा के नाले तश्कील घर की तालीम में छह नंबर का मजाकरा और तश्कील के साथ तालीम रुमा मुजाकरा में पुकारा बरसामा दिन तश्कील खसूस जैसे तुम्हारे घरों के अंदर जो इस मेहनत में लगे हुए हैं खासियत तुआन तुआन यंग कितना मंगेदाली का निकल गए रुमा की तरह ये मजमा जो माशाल्लाह आया है ये तो सारे तबलीग से काम को पूरे मलेशिया में लेकर चल रहा है। यदि मजमा यहाँ बता सिनी तुआन तुआन यहाँ बता सिनी कंट्रोल ला या मंगेदाली का निकल गए इसलिए नगर है मलेशिया और फिर हर तीसरे महीने दो महीने तक तीन दिन की जमात में मर्दों की जमात में जाना और हर तीसरे महीने है तमाम से अपने मोहल्ले में जमात बनाना औरतों की और अपनी बीवी के तीन दिन लगवाना ये तुम्हारी ये जिम्मेदारी है मर्द मेरी कितने तंगुंजा कितना दो बुलान खिलवाड़ तीघा हरी बरसामा डेंगे लड़की बुलान यहाँ का तीघा मैंने खिलवाड़ बरसामा डेंगे मस्तुरा कितना स्त्री कितना मस्तुरा कितना मुखलवा जन अल्लाह सुबहान उठाला तीघा हरी बुलान यहाँ का तीघा निसंगत संगत कंटिन जो कितना अगर उसके हर महीने हर तीसरे महीने तीन दिन लगेंगे तो उसका जहन इस दावत का काम का बनता रहे जिन कला सत्य बोला यहाँ का तीघा कि दबाव डे खिलवा जनाला तीघा हरी माका डे अपने फिकिर तरादा उसे आगाम आकर त्रोश फिर बनते और जिनमें तैदाद होगी जी फिर उनके जब 10 दिन की नमाज भी उनका निकलना यानी मिले कि कमांपुआन कि खिलवाड़ कर मरेंगे मरेगा 10 आ रही 40 दिन की जमात से भी उनका निकलना होगा जो खिलवाड़ का मरेगा जहाँ जमा पाप लोहार और फिर काम को सीखने के लिए 40 दिन की जमात में यहाँ आना उनके लिए आसान बने तो कहीं यदि मुदा उनको मरेगा डाटा स्वर पापलो हरी दिनी उनको बलाजार आगामा उसे आगामा खसूस जैसे आप अगर आप तो माशाल्लाह اس کام کو لے کر پورے ملیشیا میں چل رہے ہیں. تمہاری مصروفات, تمہیں اپنی مصروفات کو یہاں لا کر ان کا وقت لگوانا اس ماحول میں یہاں کے ضروری ہے, تاکہ کام کی کام کے اصول, کام کی نہج اور کام کا طریقہ اچھی طرح وہ ٹھیک کر جائے. Nasabnya tuan-tuan kita semua yang mendalikan kerja di Malaysia, kita kena bawa isteri kita keluar di sini selama 40 hari supaya isteri kita akan dapat faham kerja ini, faham dia punya nahij dia, dia punya cara dia belajar usaha agama, faham dia punya mizaj dia, nahij dia. Sangat penting kena datang sini. Alah baat hai ke 2 mahina ki jamaat aale. Lebih baik tuan-tuan datang sini 2 bulan. ایک مہینہ یہاں لگا ہے اور ایک مہینہ پاکستان میں لگا. ستو بلان دی انڈیا, ستو بلان دی پاکستان. مجبوری کے درجے میں اگر ویزا نہیں ملا تو پھر یہاں کم سے کم یہاں چلا لگا. Kalau terpaksa tak dapat visa dan sebagainya, sekurang-kurangnya 40 hari di sini. Aur apne maqam par rehte hue har teesre mahine 3 din ki jamaat mein unka nikalna ho raha. Dan juga di tempat kita sendiri setiap bulan yang ketiga kita bawa mereka keluar 3 hari. Ye shakal agar hogi phir tumhara بڑی سے بڑی قربانی کی جماعت میں دنیا کے کسی کنارے پر جانا, سب کچھ قربان کر کے جانا آسان بن جائے گا. عورت کی طرف سے تمہاری پوری معاونت, تمہیں عورت معاون ہوگی تمہاری. یعنی کلو اللہ کسی دفعہ باڈی نہیں, ان شاء اللہ کنجدی موڈا ان تو کتا سمبور تقاضا پگی ہجوم ہجوم دنیا تقاضا تقاضا ان بسار اکن جدی موڈا وانیتا کتا اکن جدی کم بانتو کتا رالا منونائی کن تقاضا کاما. اتنی ترتیب تو ضروری ہے آگے چل کے. اگلی ترتیب کہ ہر تیسرے سال اپنی بیوی کو لے کر ضلع کی جماعت میں جانا اور تقاضا اور پھر ملکوں کی جماعتوں میں جانا. یعنی ہم سکارے تاری سکران قرآن یعنی کہ میں سانا پنٹنگ دن درجہ یعنی سروسنیا تنکار یعنی سروسنیا یلا کہ باو امریکا ستیہ تیگے تاؤن سکالی باو امریکا ان تو پجی گا نگارہ نگارہ جاؤ سوال جنا اللہ پاپلو آری جن کے یہاں وقت لگے ہیں ان کو ان کو ملکوں کی جماعتوں میں ان کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلنا. یعنی مریکہ اطلاع سلوار بھی چلی باو مریکہ سلوار جل اللہ خگی کا نگارہ نگارہ جاؤ. دونوں میاں کا اور بیوی کا دونوں اطاعت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی سوامی دن استری للاکی دن وانیتا سما سما ماجو للا موسیٰ گاما جن گھروں کو اور جن مردوں کو جن عورتوں کو اللہ اس دعوت کے لیے قبول کرے گا ان کی نسلوں کے اندر اللہ دین کو باقی رکھے. یعنی للاکی دن وانیتا یا مانا اللہ تعالیٰ کریم ہوں تو موسیٰ گاما ہی نہیں اللہ کا انتقال کن موسیٰ گاما آگاما دلام کترونان مریکہ کام تمہاری نسلوں میں چلتا رہے گا. اس آگاما کا برتروسان نلم کترونان کی طرح اللہ تمہاری قبولیت تمہاری نسلوں کی قبولیت کا دروازہ کھول دے. بلا کتا جترم ولی اللہ مکا کن بکا پنتو ان تو پنریمان ان تو کترونان کی طرح. اس لیے دین کی محنت میں مردوں کے کام میں ایسا نہیں لگنا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھول جائیں گے یا اپنے ملک کی عورتوں کو بھول جائیں. Jadi dalam usaha agama jangan kita buat sampai kita lupa wanita-wanita kita, lupa wanita-wanita negara kita. Har jage masjid ki jamaat ki buniyadi fikr ki cheez hai ke ghar-ghar taleem ke halqe qaim ho jaye. Jadi setiap jamaat masjid perkara yang asas yang kena fikir dalam fikir harian tiap-tiap hari ialah supaya rumah ke rumah, setiap rumah hidup taleem. Har mohalle se 3 din masjid ki jamaat se har teesre mahine nikal rahi. Dan setiap mohalla جماعت 3 hari keluar selepas setiap bulan yang ketiga. اور مسجد کی جماعت کے ساتھی کو یہ فکر ہو کہ مجھے ہر تیسرے مہینے مسجد کی جماعت بنانی ہے اپنی بیوی کے ساتھ 3 دن لگانے ہیں. علی جماعت مسجد کی طرح کنا دا فکر ریساو سبایا setiap bulan yang ketiga کنا بنتو جماعت 3 hari کنا با وانیتا keluar جلان با خصوصا سے یہ مسئلہ جو یہاں آیا ہے اس کو ہر تیسرے مہینے اپنے محلے سے جماعت مسجد کی بنانی اور اپنی بیوی کو بیوی کے ساتھ 3 دن لگانے اس مجمع کے لیے ضروری ہے. خاصنیا کتا چون چون کتا داتا کنی کتا ستیا بولانے کے تیگا کنا بنتو جمعہ ہے پر محلہ کتا پر سامو دنگا اسری کتا مبا جمعہ کلوار 3 ہری مسترات. اور اگر خروج کی یہ فکر نہیں ہے تو پھر غفلت جیسے کہا جاوے گا کہ ہمارا کام کرنے والا ساتھی اپنے بیوی کی طرف سے اپنے گھر کی طرف سے یہ غافل ہے. جیسے کالو کتا تا بہت دمیچان چون چون مولیا kita boleh kata bahawa tuan-tuan kita yang buat usaha agama kita apa lalai terhadap anak isteri kita, terhadap wanita-wanita kita. Bacche ki tarbiyat to maa karti hai, anak-anak kita di tarbiyah oleh ibu. Jo din yani दावत दावत की अजमत दावत की बढ़ाई बच्चे के अंदर उसको मां उतारती है यानी कबुसरान कपटिंगान कतिंगियान उसे दावा है नहीं माला ये मासूम का नल फिकर आना आना कितना इसलिए बहुत जरूरी है मसूरात के काम निगरानी के साथ होगा लेकिन ये काम होना हर जगह जरूरी है जहां मस्जिद की जमातें बनी हुई है Sangat-sangat penting usaha wanita ini. Di mana-mana ada jemaah masjid. Tapi kena buat dengan kita memantau. Kena jaga-jaga. Tapi sangat penting setiap muhallah, setiap tempat yang ada jemaah masjid, sekarang ini kena jalan. Ini rozana ke masyarakat ini. Jaya dah lena. Har ghar ke anjar talim pahalka. Payam, payam ho jaya. Or payam ho raha ho. Ini jaya dah rozana liya jaga. Satu ialah setiap hari. Kita kena ambil laporan supaya bahawa talim harian di rumah-rumah, tiap-tiap rumah talim harian hidup, perkara ini tiap-tiap hari kita kena fikirkan. Har mohalle se tin-tin ki jamaat hai, Allah ke raaste mein nikal lenge. Dan setiap mohalla ada jamaat 3 hari masura keluar. Aur masjid ki jamaat ka har saathi, har teesre mahine apna sehroza apni biwi ke saath lagaye. Dan supaya setiap ahli jamaah masjid kita, setiap bulan yang ketiga, dia keluar bersama istri dia untuk 3 hari. Fir har saathi ghar ke andar daawat ka mahol banega isse. Dengan cara ini setiap rumah kita akan ada mahol daawat. Wanita akan wujudkan mahol daawat. Masurat ke jamaat agar aayenge to bharpoor iski ye aurte musarraf karengi jo Allah ke raaste mein free hui hon. Wanita yang biasa keluar dengan Allah bila datang jemaah-jemaah masurat mereka akan nusrah dengan sungguh-sungguh semua jemaah-jemaah yang datang. Aane wali jemaat ki to nusrat woh aurat karti hai jo khud Allah ke raaste mein free hui ho. Wanita-wanita yang akan nusrah jemaah-jemaah keluar ialah mereka. Mereka sendiri telah keluar jalan Allah, mereka lah yang akan nusrah jemaah-jemaah wanita yang datang. Aane wali auraton ka jemaat mein aane wali auraton ka 2 din ke ghar mein qiyam rehta hai. 2 din ke liye ye har qurbani de dengi aur aane wali auraton ko pura aaram pahunchayenge. Ya bila wanita yang biasa keluar jalan Allah bila jemaah datang tinggal selama 2 hari, maka satu rumah 2 hari jemaah mansura akan duduk, maka selama 2 hari itu, wanita ini akan buat segala macam pengorbanan supaya jemaah yang datang ini apa buat usaha agama dengan dalam keadaan yang senang. Dan sebab beri bahawa itu ialah mahal, yang mahal yang bahar ka, intahai kharaab hai. Mare, bachyo ki sahi tarbiyat agar माने कर ली है तो बाहर के माहौल के असरात उस पे नहीं पड़ेंगे यदि साथिया संतों ने बोले स्वचाना माहौल yang sangat buruk di luar ini kalaulah wanita kita telah bentuk dan terbiak anak-anak kita barulah suasana yang buruk di luar takkan memberi kesan kepada anak-anak kita छोटा बच्चा बाहर जाएगा बाहर के बच्चों से ये कहेगा ईमान की बात करेगा कि आज हमारी अम्मा ये बात कह रही थी कल सारी दुनिया को अल्लाह पालता है Jadi anak-anak kecil kita pun keluar daripada rumah, jumpa kanak-kanak lain, dia akan kata, mak saya bagi tahu bahawa Allah lah yang pelihara segala-galanya. So, ek mahina to ye zaruri hai ki ghar-ghar ki mulaqaton mein, ghar-ghar, har iman wale se kehna ke to apne ghar mein taleem ka halqa qayam karo. Ek mahina to ye hai mustaqil masjid ki jamaat. Satu usaha yang berterusan, setiap jemaah masjid yang kena buat ialah dalam setiap kali kita jumpa siapa-siapa pun, akhirnya kita kena bagi tahu mereka, sediakan mereka supaya mereka akan buat talim di rumah mereka. Dan dusre jahan, chand waqt lagaye hue aurte maujood ho, 40 din, 10 din lagaye hue aurte maujood ho, masjid ki jamaat maujood ho, munasib karo, wahan haftewar talim shuru ki jati hai. Yang kedua ialah tempat di mana ada wanita-wanita, beberapa wanita yang pernah keluar 40 hari atau 10 hari kalau ada, dan jemaah masjid itu ada, telah dibentuk, dan ada rumah yang sesuai, maka talim mingguan dimulakan. Haftewar talim mein ek mahol hota hai, jab is mahol mein aurte aayengi to zyada asar lekar jane. Jadi dalam talim mingguan itu ada satu mahol, yang mana kalau wanita-wanita datang dalam mahol itu, mereka pun akan dapat kesan. Apne ghar ki talim se itna asar nahi hota hoga ghar ki auraton par, jo haftewar talim se unke upar asar hoga. Jadi kesan yang kita akan dapat, wanita-wanita akan dapat daripada talim mingguan ini, mereka tak akan dapat dalam talim harian di rumah mereka. Sebab talim ni 6 nombor ke mazakra, bayan bhi hoga, 6 nombor ke mazakra bhi hoga. Dalam talim mingguan ni, bayan pun ada dan juga muzakarah 6 perkara pun ada. Aur usme tashkil bhi hogi dan juga ada tashkil ki apne ghar ke mardon ko Allah ke raaste mein nikalne ke irade karwaye jayenge. Supaya wanita-wanita datang, mereka diberi galakan untuk buat niat untuk hantar suami mereka, laki mereka keluar jalan Allah. Aur syarat ke sath tum bhi Allah ke raaste mein niklo, iske bhi irade karaye jayenge. Dan juga ditargib wanita yang datang supaya mereka pun keluar jalan Allah bersama dengan lelaki dalam jemaah masyarakat dengan memenuhi segala syarat-syaratnya. Jika yang kawam karne wala majlum mashallah hai hai tumhari ghar ki auratein tabligh ki is mehnat mein dil se bhi saath ho aur amal se bhi saath. Jadi semua tuan-tuan yang kita datang sini, orang-orang tanggungjawab, kita punya wanita-wanita kita, mereka kena bersama kita dengan penuh rela hati mereka dan juga dalam amalan kita. Iski puri fikir tumhe karni hai. Perkara ini kita semua kena fikir. Aur aasan tareeqa apne ghar ki taleem mein shirkat. Dan cara yang mudah ialah kita kena ambil bahagian dalam taalim di rumah kita. Tumhari shirkat hogi to ghar ke sab taalim mein baithenge. Kalau kita bersama dalam taalim rumah, semua ahli keluarga kita pun akan duduk dalam taalim. Bari-bari 6 number ka muzakara dan bergilir-gilir muzakara 6 perkara. Aur sab ki tartib 3 din ki bani hui. Supaya semua orang bergilir-gilir keluar 3 hari. Auraton ka nikalna to har 3 mahine hai, lekin tartib sab ki bani hui nikalne ki. Wanita memang dia akan keluar setiap bulan yang ketiga, tapi setiap wanita ini ada tertib untuk keluar jalan Allah. Apabila din ke 3 din lagenge, takazah karun ke 10 din bhi lagenge. Bila nak keluar 3 hari, akan ada takazah juga untuk mereka dikeluarkan 10 hari. Aur apne mulk mein takazah par 40 din ki jamaat mein apne maksurat ko leke jana. Dan juga dalam negeri 40 hari itu takazah kita keluar 40 hari dalam negeri. Is majme ko to tertib banani khususiyat hai ke 2 saal tak दिल्ली की जमात में ये खुद जावे 30 साल अपनी बीवी को साथ लेकर मसूरात की जमात में उसका किल्ला लगना. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan yang kita datang sini, kita kena tertibkan diri kita supaya 2 tahun, tahun pertama, tahun kedua keluar 40 hari dalam jemaah lelaki, tahun yang ketiga bawa masyarakat kita keluar 40 hari secara bersama dengan masyarakat kita. Ziyadah khususnya ye majma inke ये तो अपने मसूरात के वक्त हिंदुस्तान के माहौल में और पाकिस्तान के माहौल में लगवाना. Dan khasnya kita tuan-tuan yang kita datang sini, kita kena bawa masyarakat kita keluar jalan Allah dalam mahol di sini di India dan juga di Pakistan. Jadi ke yahan ke mahol mein, in mulkon ke mahol mein waqt lagenge jin auraton ke, wo sari duniya ke andar sahi nehj mein kaam karne wali banegi. Wanita-wanita yang keluar jalan Allah di dua negara ini, India dan Pakistan ini, mereka akan dapat buat usaha dengan cara yang betul di seluruh negara, di seluruh dunia. Tumhe to fir itni fikr nahi karni hai, tum khud is mehnat mein lage raho aur aage badhte raho, balki apni masurat ko saath lekar is mehnat mein aage badhna hai. Itu jangan hanya fikir macam mana diri kita sahaja yang maju dalam kerja ini. Kita kena fikir dan usaha supaya wanita kita pun bersama-sama maju dalam usaha agama. Mulkon ke safar karne, bawa mereka keluar negara jauh. घर का माहौल, घर का और घर का दावत, घर के अंदर दावत का माहौल बनाना है. लेकिन बंतो कान माहौल दावा दी रूमा रूमा की तरह. तुम्हारे घर के अंदर दावत का माहौल बना हुआ है तो तुम्हें इत्मीनान हर तरीके से इत्मीनान होगा. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर महफूज है. यदि कलाला चुरा दे स्वस्थन दावा दी रूमा की तरह मार्के की तरह बोले बर्तना अल्हम्दुलिल्लाह रूमा शायद तरपलिहरा. तुम्हारे घर के अंदर कोई औरत आए, कहीं से आए, किसी काम के काम से आए, ईमान यकीन की बात सुने हुए वापस ना जाए तुम्हारे घरों से, ऐसा माहौल तुम्हारे घर में बनाऊंगा. कितने ने बंतो स्वास्थ्य dalam rumah kita sehingga siapa-siapa wanita yang datang ke rumah kita atau apa-apa urusan pun, mereka jangan balik sehingga sampai di mereka didawah kepada kerja ini. Wo uswat banega jab wo uswat banega jab tumhein tartib se unke घर की तालीम की में शिरकत के अहतमाम और तरतीब से उनके हर तीसरे महीने अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरतीब उनकी बनी हुई हो. प्रकार ini akan jadi tuan-tuan bila setiap hari kita pun bersama dalam talim harian di rumah dan juga kita bawa mereka keluar jalan Allah 3 hari setiap bulan yang ketiga. Mulkon ke tahallul par jamaaton ka jana tumhare mulk mein bahut kam hai abhi to karguzari se andaaz hoga to pehle din ki karguzari kitna. Daripada laporan tuan-tuan, sangat-sangat kurang tuan-tuan yang jemaah masyarakat pergi ke luar negara. Mulkon ke Masya Allah khushhal mulk hai. Mulkon ke takhazon par mardon ka jana bhi kam hai aur aurton ki jamaat bhi bahut kam hai. Jadi negara tuan-tuan, walaupun negara yang baik, mewah, bukan negara yang miskin, tapi lelaki punya jemaah pergi luar negara pun kurang, wanita punya jemaah pergi luar negara lagi kurang. Abi tumhare aane se pehle yahan Indonesia aaya hua tha. Anage bahut gareeb mulk mana jata hai, lekin kaam bahut tezi se mohit ta ja raha hai, mardon mein bhi aur auraton ke andar, aur qurbani ki shaklon mein kaam Allah Pak maaf kar, qurbani ki shaklon mein Allah mahakam ko zinda kar raha hai. Baru mereka orang-orang Indonesia datang sini untuk jod mereka, tapi mereka walaupun negara yang miskin, mereka punya hantar banyak jemaah pergi luar negara, lelaki, wanita, dengan pengorbanan. Dengan pengorbanan mereka hantar jemaah pergi ke luar negara, lelaki, jemaah laki, jemaah masyura. Apa-apa itu dono, mardu orang kawan di, orang yang kawan kawan di, puri azimat ke saat, kurbani ke syakilan, lekar jalan hai, istal mukar ke jalan hai ya. Tuan-tuan yang mulia, kita kena buat satu fikir, satu keazaman. Kena buat kerja ini dengan sungguh-sungguh, dengan kebesaran kerja dalam hati kita. Dengan kerja mastura pun kita kena bangunkan, kerja laki pun kita kena bangunkan. Dengan keazaman ini kita mau balik. Malaysia ke andar tu, wo fikru chalegi, jo fikru tumhare andar aa jayegi. Fikir yang akan wujud atau yang datang ke negara kita ialah apa fikir yang kita ada dan kita bawa balik, itulah fikir yang akan wujud sana. Jo kurbani tumhari yahan wujud mein aa jayegi, wo kurbani Malaysia ke andar chalegi. Jadi fikir kurban, pengorbanan yang tuan-tuan kita akan buat, pengorbanan itulah yang akan menyebabkan pengorbanan bertambah di negara kita. Adakah ye da'wat asani ki shaklon mein nahi chalti, kurbani ki shaklon mein da'wat chalti hai, natija lati. Jadi tuan-tuan yang mulia, dakwah ini, usaha agama ini, dia bukan boleh berkembang dan bergerak dan maju dalam keadaan kesenangan. Tapi dalam keadaan pengorbanan. Dalam keadaan pengorbanan lah, dakwah ini akan bangun dan maju. Kita bhi ismenat mein chalna, Arabi maksurat ko bhi ismenat mein aage bahate rehen. Kita sendiri pun memaju dan bergerak dalam kerja agama dan bersama. Isteri kita pun, wanita kita pun kena berbawa mereka bersama kita. Aur apna jaan maal lagate rehna. Dan kita kena terus korban diri, harta kita. Ini tertib hai. Inilah dengan tertib kita. Lekin maksurat ke kaam mein, jaise maine abhi pehle bhi arz kiya, ehtiyat hai, sharayat hai, unko saamne rakh kar ye har jagah kiya jaye. Jadi dalam mustahil maksurat, seperti mana saya telah beritahu tadi, kita kena ada syarat-syarat dia. Ada kita kena jaga-jaga, tapi dengan jaga cara-cara dia, dengan berhati-hati kita kena majukan usaha. Ghar ki taaleem, ghar ke andar 6 number ka muzakara, iski to koi shart nahi. Ye to har ghar mein zinda karna isko maqsood hai, matloob hai. Jadi taaleem di rumah, na muzakara di rumah, ini tarah apa-apa syarat. Semua rumah kita kena hidupkan. Tumhare gharon mein ho raha ho, aur rozana ki mulaqaton mein har ek ko aise ye baat kaho ki apne ghar ke andar taaleem bhi kare, apne ghar ke andar 6 number ka muzakara bhi kare. Jadi dalam rumah kita pun kena ada perkara ini, talim dan muzakarah 6 perkara, dan juga dalam dengan usaha harian kita kena jumpa setiap orang dan bagi galakan kepada mereka, galakan mereka supaya mereka mulakan talim dan muzakarah 6 perkara di rumah mereka. Aur phir khususiyat hai tumhari aurat ka zehen ka banna intihai zaruri hai ki is kaam mein mera darj laga hua hai aur ye kaam is kaam mein mera bhi hissa hai, iske liye har teesre mahine agar shart puri ho rahi hai uske 3 din ki jamaat banani aur 3 din lagwane zaruri hai. Sanga penting supaya kita dapat bentuk fikir wanita kita, supaya mereka pun faham dan mereka pun yakin bahawa suami saya berusaha agama, apa-apa pahala dia dapat saya pun dapat. Untuk ini setiap bulan yang ketiga kita kena bawa dia keluar jalan Allah 3 hari dengan memenuhi segala syarat-syarat dia. Aisa nahi ke khud ko hum chalte rahe aur apne ghar walon ko bilkul bhool jaye. Jangan jadi mana keadaan di mana kita berterusan berusaha agama tapi kita apa lupa terhadap keluarga kita. Apne ghar walon ko bhi mehnat mein saath lena hai bilkul. Keluarga kita, wanita-wanita kita kena bawa mereka bersama kita dalam berusaha agama. Jangan waktu lagi yang masyarakat yang hafte-war talim, bahan, jemadaron ke, ini fikir bhi cheez hai, jayadah lehen, tafakus karein, jangan waktu lagi yang masyarakat mawujud hai, mahafte war talim shuru karan hai. Ini tanggungjawab kita, orang-orang tanggungjawab ni, di mana-mana mahala, ada kelayakan cukup, ada wanita-wanita yang keluar jalan Allah, dan ada di syarat-syarat sudah cukup, kita mulakan talim mingguan di sana. Hafte-war talim hai, 5-6 ke baad, mard ka bayan bhi ho sakta hai. Dalam tali mingguan ni, selepas 5 atau 6 minggu, kita boleh buat bayan lelaki. Lekin masyarakat mein bayan, har kisi mard se nahi karaya jata. Tapi bayan untuk masyarakat, bukan setiap mana-mana lelaki boleh buat. ऐसा नहीं करके चार महीने लगे हुए हैं, चलो इसका बयान करा दो। Jangan kita ingat ni orang sudah keluar 4 bulan bagi dia bayan masyarakat. Mesti syarat kan? Ada syarat-syarat dia. Syarat sudah ho. Orang yang bayan masyarakat ni mesti sudah kahwin. Masyarakat ke jamaah tu terserah hua ho. Dan juga dia pun telah pernah keluar dengan Allah dengan masyarakat. Kya bayan bayan karne mein kya ehtiyat ki jati hai? Dia wo ehtiyat se janta ho achhi tarah. Dan dia tahu apa perkara-perkara yang kita kena berjaga-jaga semasa kita bagi bayan. Usse bayan karaya jata. Orang macam ni lah kita kena suruh bagi bayan. Warna har jagah tewar talim mein kitab ka padhna aur 6 number ka muzakara. Hadida, setiap tempat ni kita buat talim kitabi dan muzakara 6 perkara. Har ghar ko haftewar talim se jodna maqsood hai is kaam ke zariye. Melalui usaha agama ini maksud kita ialah menghubungkan setiap rumah dengan talim mingguan. Ye pure mulk ke zimmedaron ke fikr ki cheez hai ki apne mashwaron mein jayza le ki haftewar talim kin ilaqon mein abhi shuru nahi hui aur kahan shuru ho gayi. Na ini tanggungjawab orang-orang tanggungjawab seluruh negara ini, kita kena fikir mana tempat yang sudah ada talim mingguan, mana tempat yang belum ada talim mingguan, macam mana kita nak hidupkan. Har ilaqe mein haftewar talim تعلیم کے حلقے شرائط کے ساتھ ہو رہے ہیں مستیاب کواسان ada تعلیم لنگوان dengan penuhi syarat-syarat dia. ہفتے وار تعلیم میں جب عورتیں آتی ہیں محلے کی ذریعہ آسان لے کر جاتی ہیں bila wanita-wanita datang dalam تعلیم لنگوان maka mereka akan dapat kesan yang lebih lagi اور پھر گھر کے ان کو عمال پڑھنا آسان بن جاتے ہیں dan jadi mudah untuk mereka beramal لیکن جو کام کو لے کر طبقہ چل رہا ہے وہ اس کی مسورات اس محنت میں اس کے ساتھ برابر کی حصہ دار بنی ہوئی ہو یہ ضروری ہے سنگر سنگر پنٹنگ پورا اورا یا ممیڈالی کا انکرجا پورا اورا تنگون جواب دلم کرجے نہیں سپایا وانیسا وانیسا کیتا برساما ساما کیتا دلم مبا اسا گاما حصوص ہے کہ آپ آجا جو یہاں آئے ہیں آپ کی مسورات کا اس محنت میں برابر کا حصہ تمہارے برابر کا حصہ کھا ہوا ہو خاصنیا کانپوان یا نتا سنی wanita-wanita tuan-tuan kena main peranan ataupun kena ambil bahagian yang sama dalam usaha agama seperti mana kita buat. Harapi masyarakat ke da'wah ke aage bahane ke liye unke awqat yahan ke mahol mein aur Pakistan ke mahol mein lagwao. Jadi untuk majukan mereka kita kena bawa mereka keluar jalan Allah di sini dan juga di Pakistan. Jadi sara majma ye niyat kare ke inshaallah 2 mahine ki jamaat mein apni masyarakat ko Hindustan lana hai. Ab yahan waqt lagwana hai aur right Pakistan mein waqt lagwana hai. Jadi tuan-tuan semua kena buat niat irada inshaallah kita akan bawa masyarakat kita keluar di sini dan juga di Pakistan. Niat kar rahe hain ki semua ada niat. Ke da'wat ki da'wat mein chalna hai apni biwi ko saath lekar ye niyat karo. Kita berniat kita akan bergerak dalam bawah usaha agama bersama dengan isteri kita. Na apni biwi ko chhodna hai is mehnat ke karne mein na usko bhulna hai. Jangan kita tinggalkan isteri kita dalam bawah usaha agama dan jangan kita lupa dia. Aur ab tak apne ghar ki taraf se agar ghaflat badhti is par istighfar karo. Dan selama ini kita punya kecuaian terhadap wanita kita, terhadap keluarga kita, atas itu kita kena istighfar. Istighfar karo ke jo biwi hamari khidmat kar rahi hai ji qurbani de rahi hai ji uski aakhirat ki fikr mein ghaflat badhti hai. Jadi kita mau istighfar kerana isteri kita yang berkhidmat untuk kita, yang bantu kita, tapi kita terhadap akhirat dia, terhadap agama, usaha agama, kita telah cuai. Asan tariqa ye hai ke uski bhi tarteeb Allah ke raaste mein nikalne ki aur muqami kaam ki ho. Dan cara yang mudah ialah dia pun ditertibkan dengan usaha tempatan dan juga usaha keluar jalan Allah. Tumhare gharon mein khususiyat se 6 number taleem ho rahi ho, 6 number ka mazakara ho raha ho aur tumhari shirkat ho rahi ho. Dan khasnya di rumah kita sendiri ada talim dan 6 perkara di muzakarah dan kita pun bersama. Aur har teesre mahine 3 din ki jamaat mein jitna ye majma aaya hai 3 din ki jamaat mein apni biwi ko lekar uske 3 din Allah ke raaste mein lagwa rahe hain. Dan juga semua tuan-tuan datang sini setiap bulan yang ketiga bawa wanita kita keluar jemaah masyarakat 3 hari. Isse tumhari ghar ki aur घर की औरत का जहन बनेगा. दिगानि भी किधर बनतो कितने अपनी स्त्री अथवा वनिता कितने अपने फिकर डपाटी बनतो फिर अगले तकाजे पर भी निकलना आसान बनेगा. फतवा का जेडी मुडा उनको किधर संबो तकाजा तकाजा इन दिन दिन 10 दिन की जमात 40 दिन की जमात में जाना आसान बन जाएगा. जेडी मुडा उनको किधर बाव मरे के क्लोर मस्तुरा क्लोरी पापलोरी ملکوں کے تقاضے پورے کرنے آسان بنے. بوڑھا ان کے کتنے سمپورن کا تقاضا لوا میں جا رہا ہے. ملیشیا والے ملیشیا کے لوگوں کو تو مردوں کی جماعتیں بھی اور عورتوں کی جماعتوں کا بھی جال ساری دنیا میں پھیلا دینا چاہیے. پتنیا پتگنا انتار جمع جمع للاکی نہ وانی کا ڈے ملیشیا کا چلو والا تمہیں اللہ نے خوب نوازا ہے. اللہ تعالیٰ چلا بری انوگرہ کا ان کتنے بانیا. ابھی تم سے پہلے انڈونیشیا آیا تھا کیسے یعنی کتنی جماعتوں کے وہ تقاضے لے کر گئے مردوں کی اور عورتوں کی جماعتوں کو. وہ انڈونیشیا نے تنگا رو بارو نہیں رب بانیا تقاضا تقاضا اگاما تقاضا ان کو انتر جمع للاکی ونیتا امریکہ تلا سریمڈ امریکہ تلا سمبو. تمہیں تو اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ چلا بڑی بانا سے مداحان کے بارے چوان چوان اور دنیا بھی دی ہے. دنیا کو اللہ بھاگی اس سے فائدہ اٹھا کتنے کون کا دنیا ہے. ان کے تقاضوں پر ساری دنیا لگا کر اللہ کے پاس جاؤ. کتنا گنکن دنیا کتنے نہیں ان کے سمو تقاضا گاما کمبالی کے بعد اللہ رلم گاڑا نہیں اپنے دنیا کی تقاضوں کے اوپر دنیا لگا کر اس دنیا سے جانا یہ تو انتہائی انتہائی انتہائی کمزوری کی بات ہے. کلو کتا گنکن دنیا yang Allah bagi kita hanya untuk takaza-takaza dunia dan kita balik kembali kepada Allah dalam keadaan ini sangat perkara yang sangat sangat sangat mulia. سارا کا سارا مجموعہ نیت کریں ان شاء اللہ دعوت کے تقاضوں پر ہم خود بھی چلیں گے اور دعوت کے تقاضوں پر اپنی عورتوں کو اپنی مسورات کو ساتھ لے کر چلیں گے. سمو کے نباز کی تصویری اکن تمبو سمو تقاضا تقاضا ڈاوا ڈانجوگا کتنا کہنا باوا ونیتا ونیتا کتنا برسام والا سمبو تقاضا ڈاوا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک سے روزانہ روزانہ فیکٹ آ رہے ہوں کہ آج 10 جماعتیں تیار ہیں عورتوں کی آج 20 جماعتیں تیار ہیں عورتوں کی ان کے لیے ملک طے کر دیجیے کس چیز ملک اتنے اتنے خرچے کی تیار ساری شرائط پوری ہو رہی ہے. کمی سنگا سنگا انہیں مقریب میں فیکٹ جاری پڑے نگار چوان چوان کیا کیا ہاری اسکول و جماعت چلا سی دیا ڈیمو کلاس جماعت چلا سی دیا وہ پوجی میرے کے اشارہ اشارہ سما چھپو مانتار کے نگارا مانا چلو باقی کمی روٹ مانا نگارا مانتار کمی سنگا چھپتا وہ تینوں پکارے اور ایسا دیکھنا ان ذمہ داروں کا کام ہے یہ قواعد دیکھیں گے دن نہ تینوں سماج چکو شرائط قواعد اتو سمجھ جاؤ پورا ہو رہا سمجھ جاؤ. تمہیں تو اپنی مسورات کے ساتھ نیت کرنی ہے. جوان جوان ہاں کتنے دن بہت عزم نیت ان کو کھلوا رہا جمع مسورا ہے. بڑی سے بڑی قربانی کی نیت عورتیں تمہاری عورتوں سے کریں گی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ گھر کے اندر تعلیم ہو رہی ہوگی اور ماحول بنا ہوا ہو تمہارے گھر کے اندر. یعنی وانیتا وانیتا بریک اپ ہونا کن بہ ازام یا تنگی اپ ویلا ڈالم روما کتا ادا سواسنا ڈاوا ادا تعلیم ہریا نی روما کتا روزانہ کی تعلیم گھر کی یہ دعوت کا ماحول بنا دے گی تمہارے گھروں میں. تعلیم ہریا نی روما کتا آتا بنتو سواسنا ڈاوا ڈالم روما کتا. اگر روزانہ گھر میں تعلیم 6 نمبر کے مذاکرے کے ساتھ نہیں ہوگی تو دعوت کا ماحول تمہارے گھر میں کبھی نہیں بنے گا. Kalau kita tidak ada salim harian di rumah kita bersama dengan 6 muzakarah 6 perkara sampai bila pun suasana dakwah akan dibentuk dalam rumah. Khuda na khas dakwah ka mahol agar ghar ke andar nahi bana to phir tumhara ghar khatre mein aa jayega. Dan semoga Allah pelihara kalau lah suasana dakwah tidak wujud dalam rumah kita maka rumah kita keluarga kita dalam bahaya. Wo to har fitne ko ghar mein aane se dakwah ka mahol rokega. Ni suasana dakwah inilah yang menghalang سمو بنتو فتنا ڈر پڑے ماسو روما جیتا ہے. تمہاری عورتیں بھی بچیں گی تمہارے بچے بھی بچیں گے فتنوں اینڈ نہ استری جیتا ہے نہ آنا جیتا ہے کہ ترپلی ہرا ڈر پڑے فتنا ہے جس سے سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ جو مسکرات کا کام بتلایا جا رہا ہے اسے ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے. میں سمو سنتا کہ سمو معظم ان شاء اللہ اس آگاما اطلاع بریتا ہو تاجی چارا چارا میں چند کی تو سمو کام دوار ان شاء اللہ اور جو مردوں کا کام بتلایا جا رہا ہے اسے بھی اپنی ذات سے کرنا ہے. دن جگہ kerja lelaki yang telah diberitahu itu pun kita akan buat dengan diri kita sendiri. Aur apne ghar ki auraton ko is daawat ki mehnat mein apne saath lekar chalna hai. Then wanita wanita kita kita kena bawa bersama-sama kita dalam berusaha agama. Kya sab taiyar hain ki apne ghar ki masurat ko is daawat mein lekar chalenge? Sunna sidhiya unko bawa masurat kita. Aur jo jamaat hai hame unki puri nusrat. ہاں جو جماعتیں عام ہیں باہر کی جماعتیں عام ہیں ان کا پورا استقبال کریں. تم بھی کرو تمہاری گھر کی عورتیں بھی استقبال کریں. یہ تو انتظار جمع جمعیں ڈاتا جمع جمعیں ڈاتا کتنے کہنا تریما کتنے کہنا استقبال کتنے پن کہنا تریما وانیتا وانیتا کتنے پن کہنا تریما. اب جماعت آئی جماعت آنے والی ہے ہم مشورے میں رکھی بات کہ بھائی جماعت آ رہی ہے کون گھر تیار ہے اپنے گھروں کو بے خوف پیش کرو تمہارے گھر میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے مہمان ٹھہرے اس سے بڑی بات کیا ہوگی. Jadi bila jemaah nak datang, mesyuarat dibuat sama-sama kita, jemaah mau datang, siapa sedia terima. Kita mau bagi nama kita tanpa teragak-agak mau bagi nama. Mana ada perkara yang lebih besar daripada kita melayan tetamu-tetamu Allah yang akan datang. Tetamu-tetamu Allah akan akan tinggal dalam rumah kita. Ada amalan yang lebih besar daripada ini. Kita masyhur wale tak kerana kita di dalam rumah terjadi. Tapi tuh tuh apne ghar ko face kar do, kerana mera ghar hadir hai. Jadi orang ahli syura mereka akan putus mana tempat jemaah itu akan tinggal. Tapi kita kena bagi, kita sedia rumah saya sedia untuk terima. Apne ghar ko wo face karega jiski ghar ki aurat tayar hogi ke ha aane wali jamaat ka hum dil se istiqbal karenge, hum apna sab kuch pesh kar denge jamaat ke liye. Jadi aurat ka jab tak ghar nahi banega jab tak ghar nahi pesh karoge. Jadi kita, siapa yang sedia untuk terima jemaah ialah wanita, yang mana wanita-wanita mereka telah dibentuk fikir. Mereka tahu, mereka pentingnya usaha agama. Mereka dah faham kerja agama. Mereka mahu buat usaha agama. Orang macam ni lah, kalau isteri mereka dalam keadaan macam ni, mereka yang sedia. Bila tanya siapa sedia terima jemaah, orang lelaki macam ni akan kata saya sedia terima. Kami yang dekat, कि बहुत से बेहतरीन अच्छे घर हैं जहां मसूरा की जमातें ठहर सकती हैं लेकिन वो घर पेश नहीं करते क्योंकि घर की औरत का बहन नहीं बनाऊंगा हमी पुन तेंगो डिसिने पुन मैंने रूमा यहां सांगा सेसुआ है उनको श्रीमा जमा मसूरा तभी लड़की ताती दिया कि ना पो कराना दिया अपने स्त्री दिया वनिता दिया ताती दिया ये अपने फिकिर बुलंद दिखते हो लगी लेकिन घर की औरत का अगर बहन बना हुआ होगा तो चाहे घर छोटा है संगी के साथ जमात रहे वो अपना घर यानी वो मंजूर करा लेगा कि नहीं मेरे मेरी औरत का तकाजा है इकरार है मेरे घर में जमात है इकराम भी होगा सदालिया कलाला वनिता अपने फिकिर चला दी बंतो वाला पूरे माड़े कचिल तब भी जमाओ करने स्त्री जमाओ तेरी मजमा dia kata hantar jemaah ke rumah saya kami sedia untuk terima jemaah dan dia punya permintaan pun akan dikabul akan diterima jadi suara majmah niat kerja ke insyaAllah Islam ko mardon ke orto ke kaam ke majmuh kaam pura kaam Islam ko apna kaam banakar humne apni zindagi guzarna jadi tuan-tuan insyaAllah kita semua buat azam insyaAllah kita akan jadikan kerja ini sebagai kerja kita waktu hidup kita bersama dengan isteri kita kita akan bawa usaha agama Dua kamu, mardon ka kaam, aur dua kamu ko lekar chalna. Kita kena buat usaha agama sama-sama. Kerja mastura pun kena buat, kerja laki pun kena buat. Aur mashwaron mein dono ka jayza lena hai ki mastura ka kaam ke zariye se kitne gharon ke andar amal ka mahol ban gaya, taalim ke liye qayam ho gaya. Yala mashwara kita kena ambil laporan mengenai dua-dua kerja ini. Berapa banyak usaha, berapa banyak amal-amal, mahol amal di rumah-rumah telah hidup melalui usaha wanita itu pun kita kena ambil. Tumhara bahut ahem mulk hai. बड़ी उम्मीदें हैं तुमसे कि माशाल्लाह मलेशिया ने अगर दावत को ले लिया तो फिर करीब से छोटे छोटे मुल्क सारे सारे के सारे इंशाल्लाह इस दावत के घेरे में आ जाएंगे जी कमिया दहरा पाने मुसार तेरा निजार तुआन तुआ कल तुआन तुआन सुमा त्रिमा डन अम्बेल त्रिजे ली डन बहुत इन्हें सुंदर सुंदर बाजार निगारा निगारा यंग जीरान दिन तुआन तुआन आकर त्रिमा उसे आ गामा है नियत करेगा इंशाल्लाह हर कुर्बानी के साथ इस काम को करना है जानते हो समय नियत इंशाल्लाह कितने के नब उसा गामा dengan segala bentuk pengorbanan और आखिरत में जाकर ऐश करना है dan kita akan bersorono di akhirat अल्लाह पाक तुम्हारे आने को बहुत कबूल करे semoga Allah terima kedatangan tuan-tuan semua subhanallah ada iklan apa-apa Ada contohan ada ko hilang.